Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki ayat 101 dari surah Al-Isra. Yang mana ayat yang sekarang ini kita kaji adalah kisah dari pengalaman Nabi Musa alaihi salam sebagai pelipur. Untuk lebih jelasnya lagi kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Fas'al bani Israila idh ja'ahum wa qala lahu Fir'aun inni la zunnuka ya Musa mashura. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya saya sangka kamu hai Musa seorang yang kena sihir. Ayat ini adalah disebutkan dalam ayat ini tentang bagaimana orang-orang kafir dan khususnya Fir'aun yang sangat ingkar dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga ia mengatakan dalam kisah ayat yang terakhir ini, innil adhunnuka, sesungguhnya saya sangka kamu, kata Fir'aun kepada Nabi Musa, adalah orang yang terkena sihir. Padahal itu adalah semuanya mukjizat yang dibawakan Nabi Musa, yaitu ada 9 mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat-ayat 9 dalam arti kata mukjizat yang khusus berkenaan dengan Fir'aun, karena banyak orang mencampurkan antara mukjizat Nabi Musa kepada Fir'aun dan mukjizat kepada Bani Israel. Maka ayat ini menjelaskan supaya tidak ada keraguan lagi. Tis'a ayatin bayyinat, ada 7 tanda-tanda dalam arti kata mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa yang sangat jelas dan nyata. Apakah itu? Yaitu yang pertama Allah berikan berupa tongkat yang berubah jadi ular. Yang kedua, tangan dari sakunya yang mengeluarkan cahaya putih yang berkilau. Ketiga, yaitu bencana yang menimpa kaum ataupun keluarga Fir'aun selama bertahun-tahun. Dan keempat, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan yang termasuk di kalangan Fir'aun, keluarga Fir'aun. Yang kelima, kemudian yaitu tatkala mereka mendustakan Allah, lalu Allah menurunkan angin topan. Angin topan. Setelah itu yang keenam adalah belalang. Ketujuh adalah kutu. Yang kedelapan adalah qada, dan kesembilan adalah darah. Itu pun terhimpun pada ayat, yaitu Allah berfirman, fa'arsalna 'alaihim riyah at-tufan ar-riyah. Jadi ada yang terhimpun dalam satu ayat mengatakan bahwasanya inilah sebabnya laut merah itu dikatakan merah, bukan karena warnanya, tapi disebabkan ada malapetaka yang diturunkan Allah, yaitu berupa topan. Kedua, berupa belalang, berupa kutu, berupa kodok, dan yang terakhir adalah berupa darah. Sehingga Laut Merah itu terkenal dengan namanya Laut Merah, seperti Laut Mati. Kenapa dikenal dengan Laut Mati? Karena Laut Mati itu dikenal apabila manusia tak pandai berenang pun di atasnya akan mengapung, disebabkan kadar garamnya amat sangat tinggi. Maka dikatakan, ibaratkan orang mati, maka disebutkan Bahrul Mait ataupun Laut Mati. Adapun Laut Merah itu disebabkan kalau kita lihat dari sejarah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena Allah mengirim topan badai, belalang, kodok, bahkan bersimpah darah di Laut Merah itu karena banyak sekali kejadian. Contohnya tentara Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, semuanya habis ditelan di air Laut Merah tersebut. Disebabkan itulah banyaknya kematian, maka disebutkan Laut Merah. Di sini sudah ada narasumber kita, ya Ustaz Perdana, nanti akan menjelaskan lebih luas lagi. Saya persilakan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini karena kita berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ketidakterimaan ya sebahagian daripada makhluk yang diciptakannya terhadap tanda-tanda kebesarannya itu. Di sini digambarkan tentang kisah yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, di mana penguasa yang tirani Fir'aun pada saat itu yang merupakan ayah angkat Nabi Musa alaihissalam tidak mau menerima kebenaran tanda-tanda yang disampaikan, yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Musa. Ada 9 tanda sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul Haq. Tetapi ternyata tanda-tanda yang ada ini atau bukti-bukti yang sudah nyata ini itu tidak mampu melegakan perasaan seorang Fir'aun untuk sadar dan kemudian menerima dengan penuh keyakinan terhadap kebesaran mukjizat atau tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, pertanyaannya adalah, jadi sekarang yang menjadi permasalahan adalah apakah kurang cukup bukti dari Nabi Musa akan kebenaran yang dibawanya, ataukah ada permasalahan lain sehingga membuat seorang Fir'aun atau siapa saja tidak menerima kebenaran dari yang sudah tampak di hadapan matanya. Kalau kita berbicara tentang bukti tanda, maka di dalam ayat ini Allah mengatakan tis'a ayatin, ada 9 tanda kekuasaan Allah itu dalam bentuk mukjizat Nabi Musa alaihissalam, belum lagi yang lainnya ya, belum lagi tentang bukti kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu sendiri ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau demikian, bukan permasalahannya adalah permasalahan bukti, akan tetapi permasalahannya adalah harga diri yang begitu sangat tinggi di hati orang-orang ingkar ini, sehingga akhirnya mereka tidak akan pernah mau menerima segala bukti-bukti yang ada, segala apapun yang ada, karena mereka menganggap harga diri mereka jauh lebih besar daripada mereka harus meyakini akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita takutkan. Ketika harga diri kita sudah sangat tinggi kita rasakan, kita tidak akan mau lagi mendengar kebenaran yang datang dari orang lain. Bahkan dari anak kecil sekalipun kita menganggapnya suatu hal yang tidak perlu untuk didengarkan. Ya. Ketika harga diri sudah sampai kepada titik klimaksnya, ya, sehingga akhirnya tidak memperdulikan lagi yang lain, yang terjadi adalah sama seperti Fir'aun yang tidak hanya mengatakan sahirun au majnun di dalam ayat ini, mashura yang disihir, di dalam ayat lain sahir, dia adalah penyihir, majnun orang gila. Bahkan Fir'aun dengan sangat tegas mengatakan ya, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai kaumku, wahai para pembesarku, aku tidak ada mengetahui ada Tuhan selain aku. Inilah tanda kekerasan hati, harga diri yang begitu sangat tinggi yang dirasakan oleh Fir'aun, sehingga akhirnya dia bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Para pendengar rahimakumullah, yang kita takutkan adalah bahwa kita ternyata memiliki harga diri yang sangat tinggi sebagaimana dimiliki oleh Fir'aun, sehingga akhirnya kita tidak mau mengenal lagi siapa pencipta kita. Kita tidak mau lagi melegakan perasaan kita atau menyadarkan hati kita untuk lunak hati kita melihat segala kebesaran tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita sudah tidak peduli lagi dengan keberadaan Al-Quran yang selalu kita dengar, baik dari masjid atau dari tape, dari radio, atau dari bacaan orang lain, ya. karena harga diri kita begitu sangat tinggi. Ketika harga diri kita begitu sangat tinggi, maka yang terjadi adalah kita melupakan siapa yang menciptakan diri kita yang begitu sangat lemah dan begitu sangat hina ini. Oleh karena itu, ini menjadi suatu pelajaran kepada kita semua, bahwa jangan jadi Firaun-Firaun baru. Jangan jadi orang-orang yang punya harga diri yang sangat tinggi sehingga akhirnya tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka menganggap diri mereka besar, merasa mereka diri mereka itu sombong, dan akhirnya jadilah mereka orang-orang yang mujrimin. Kita tidak tahu, ya. Akibat mungkin saja kita menganggap diri kita hebat, menganggap kita banyak pahala, tapi ternyata dosa kita lebih banyak menumpuk daripada pahala yang kita lakukan. Kita terkadang menganggap yang amal ibadah kita sudah begitu sangat hebat, akan tetapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala amal dan ibadah kita tidak ada apa-apanya. Perbaikilah diri, lebih banyak introspeksi diri dan lakukan yang terbaik, itu jauh lebih baik daripada merasa harga diri kita jauh lebih tinggi daripada yang lain. Saya kira itu, Pak Jurul. Iya. Dalam ayat ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bani Israel itu adalah pertanyaan yang turun-menurun, yang mana pertanyaan itu selalu memojokkan para nabi-nabi atau yang diutus sesuai dengan zamannya, dengan kaumnya. Maka ketika Allah berfirman dalam surah Ibrahim, yaitu yang artinya ingatlah wahai Musa, ingatlah kaum Bani Israel nikmat Allah Subhanahu wa taala atasmu ketika Allah menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Nah, begitu. Dan pengikut-pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar dari Tuhanmu. Itu juga adalah merupakan ujian, tapi mereka tidak mau mengakui hal tersebut adalah Allah dan Rasul yang menyelamatkan hal yang tersebut. Itu mereka beralasan keselamatan itu berdasarkan generasi yang terdahulu, maka adalah merupakan ketergantungan dengan keselamatan generasi yang sekarang ini. Begitulah mereka selalu berupaya bercerita, mengungkapkan sesuatu, tapi itu adalah menjadikan mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dunia zaman sekarang ini orang pandai berkomentar. Itu sebetulnya tidak jadi permasalahan orang yang seperti itu, tapi ketika ia jauh dari ibadah kepada Allah, tidak sholat, jauh dari puasa, tidak pernah berpuasa, tidak pernah berkorban, tapi dia menceritakan, itulah sifat-sifat orang munafik, orang yang kafir, yang sangat kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar hal tersebut. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.